Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Jurum rahimahullah ta'ala, fa madhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Ada sini mufrad wa jami' taksir. وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء. Adapun dhammah menjadi tanda rafa pada empat tempat, pada isim mufrad, jama taksir, jama muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Qala Muhyiddin wa qulu takunu dhammatu alamatan al-rafi'il kalimati fi arba'ati mawadi'a. Mawadi'a kita baca fathah karena isim ghairu munsharif. Iya, arba'ati itu mudhaf, mawadi'a mudhaf ilaih, tapi dibaca fathah karena isim ghairu munsharif. Saya katakan dhammah menjadi tanda rafa', rafa'in satu kata di empat tempat. Al-mawadi wal-awwal, al-mawadi' ini bisa dibaca dengan rafa', al-mawadi'u ya bisa dibaca kasrah, mawadi'in. Al-mawadi' al-awwal, tempat yang pertama adalah al-ismu mufrad. Al-mawadi' al-thani, jama' taksir. Al-mawadi' al-thalif, jama' nasalim. Al-mawadi' al-rabi', al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi, lam yattasil bihi alif isnain walau jama'ah walaya mukhatabah walanun tawqid khafifah wa thakilah walanun niswah. Nah, ini tafsiran syai'un, lam yattasil bi akhirihi syai'un fil mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Syai'un di sini maksudnya adalah tidak bersambung dengan alif isnain, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya muhatabah. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan ketiga ini, kalau bersambung di akhirnya dengan alif isnain, waw jamaah, ya muhatabah, nanti rafa'nya dengan nun, sebutun nun. Iya, kalau bersambung dengan ketiganya, dengan alif isnain atau waw jamaah atau ya muhatabah, nanti rafa'nya dengan nun, sebutun. Kemudian tidak juga bertemu dengan nun taukid khafifah atau thaqilah. Ya, nun taukid khafifah thaqilah yang kalau bertemu langsung akan menjadi sebab fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathhi. Wala nun niswah juga tidak bersama dengan nun niswah karena akan menjadi mabni 'ala as-sukun. Qala amal ismu mufrad, apun ismu mufrad, fal muradu bihi huna, ha huna, yang maksud di sini adalah ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Ismu mufrad di sini maksudnya adalah isim yang bukan isim musanna, bukan jama', ya bukan isim jama', jama' taksir, jama' muannats salim, jama' dzakar salim, dan bukan yang mulhaq bihima. Mulhaq bihima, ya ini maksudnya adalah kata-kata yang bentuknya sama dengan musanna, bentuknya sama dengan jama' mudzakkar salim atau jama' muannats salim, tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, mulhaqul bihima yang digabungkan dengan keduanya, dengan musanna atau jama'. Maksudnya apa? Yang bentuknya sama dengan musanna atau jama', tetapi tidak memenuhi syarat-syarat musanna atau jama'. Wala wala min al-asmin khamsah, dia bukan musanna, dia bukan jama, bukan mulhaq dengan musanna dan jama, dan juga bukan asmul khamsah. Sawana kada muradu bihi mudzakkaran, sama saja apakah dimaksud dengan isim mufrad di sini isim mufrad yang mudzakkar, misal Muhammad wa Ali wa Hamzah. Am kana murad bihi muannats, atau yang maksud dengan isim mufrad di sini muannats, Misal Fatimah, wa Aisyah, wa Zainab. Ya, maksudnya apa? Maksudnya isim mufrad semuanya dirafa dengan dhamma. Apakah dia muzakkar atau muannas? Itu maksudnya. Apakah muzakkar atau muannas semuanya isim mufrad itu dirafa dengan dhamma. Juga wasaun kana akanat dhammatu zahiratan, apakah dhammah dengan dhammah zahirah? Kama fi nahwi hadara Muhammadun, safarat Fatimatu. Di sini dengan dhammah zahirah. Am kanat muqaddaratan, atau dengan dhammah muqaddarah. Nahu hadarul fata wal qadi wa akhi. Tazawwajat Laila wa Nu'ma. Iya. Sebelum kita baca, kita meraja hadara fil madhi, al-fata fa'il. Iya, mana tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim yang akhirnya alif lazimah. Namanya apa? Isim maksur. Sehingga dia dhammah dengan muqaddarah. Kenapa? Dita'adzur. Karena alif tidak bisa di harakati. Wau huruf ataf. Al-qadhi dia ataf ke fata. Ataf ke marfu. Apa tanda rafa'nya pada qadhi? Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia akhirnya alif akhirnya ya lazimah. Apa namanya? Isim manqus. Isim manqus marfunya dengan dhammah muqaddarah. Apa alasannya? Sebabnya karena thaqal. Thaqal. Wa akhi wa ataf. Ataf ke marfu. Apa tanda rafa'nya pada akhi? Ya. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena lil munasabah. Ya. Karena akhirnya ya mutakallim yang cocok dengan dia adalah kasrah sehingga muqaddarah karena sigahul mahal bi harakatil munasabah. Qala kata beliau rahimahullah, fa inna Muhammad wa kadza Fatimah marfu'an wa lam tarfihima dhamma zahirah. Jelas. Hadara Muhammadun safra Fatimah itu dhamma dengan zahirah. Wal fata wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Tiga kata ini marfu'. Ya. Al-fata dia sebagai fa'il, Laila sebagai fa'il, Nu'ma kana ataf ke Laila. Marfu. Wa alamat raf'ihinna, ya, hinna kenapa? Dengan hinna karena marfu'at itu jama' mu'annatsarif. Dia mu'annats. Qara karena tanda rafa ketiganya adalah dhammah muqaddarah ala ladif. Man min zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Karena akhirnya alif lazimah. Dan alif tidak bisa diharokati. Ta'adzah. Walqadhi marfu' walama tarafi'ihi dhammah muqaddarah al-ya man min zuhuriha at-saqal. Wa akhi marfu' walama tarafi'ihi dhammah muqaddarah al-ma qabla ya al-mutakallim man min zuhuriha harakatu munasabah. Ini sudah kita lewati. Qala wa man jamu takthir wal muradu bihi ma dalla ala akthar min itsnain aw itsnataini ma taghayyuri fi sighati mufradihi. Ini jama taksir. Apa definisinya? Ya, perlu diingat. Jama taksir adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar atau lebih dari dua muannats. Itsnain yakni dua mudzakkar, isnatain dua muannats. Kata yang menunjukkan lebih dari dua, apakah muzakkar atau muannats? Mataghayyuri bersama dengan perubahan fi sighati mufradihi. Perubahan pada bentuk mufradnya. Ya, intinya apa? Dua. Intinya apa? Dia lebih dari dua dan ada perubahan bentuk mufradnya. Lebih dari dua dan ada perubahan mufradnya. Bagaimana perubahan mufradnya? Kata beliau, wa anwa'u taghayyuri al-mawjudati fi jami takthir sittah. Macam-macam bentuk perubahan. Macam-macam perubahan yang ada dalam jama takthir itu ada 6. Ada 6. Al-awwal yang pertama adalah taghayyurun bisyakli laysa ghayr. Perubahannya hanya perubahan pada syakl, hanya pada harakat. tidak ada yang lain. Seperti asadun usdun. Asadun mufradnya dengan iya. Huruf pertamanya di fathah, huruf keduanya di fathah. Ketika di jamak usdun. Huruf pertamanya menjadi dhammah, huruf keduanya disukun. Itu aja. Huruf-hurufnya sama, tidak perubahan, tapi yang berbeda adalah perubahan harokat. Namirun numurun. Namirun ketika mufradnya nunnya fathah, mimnya kasrah. Ketika dijamak numur, berubah harokatnya, nunnya dhammah, mimnya dhammah. Ini qala fa inna hurufal mufrad wal jamak fi hadhihi misalaini muttahidah. Karena huruf-huruf mufrad dan huruf-huruf jamak pada dua contoh ini sama, muttahidah maksudnya sama, satu. Sama-sama hamzah, sin, dan dal. Sama-sama nun, mim, dan ra. Sama. Wa ikhtilafu bainal mufrad wal jamak, perbedaan antara mufrad dan jamak hanyalah innama, hanyalah pada fi syakliha. Innama huwa fi syaklihanya, pada harakatnya. Itu aja. Ini yang pertama. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan bentuk mufradnya. Perubahannya yang pertama adalah perubahan harokatnya, tidak ada yang lain. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi la laisa ghayr. Perubahan dengan pengurangan huruf. Naqas ini pengurangan huruf. Laisa ghayr, tidak ada yang lain. Perubahannya hanya berkurang hurufnya. Nahu tuhamatun tuhamun. Mufradnya tuhamatun, empat huruf. Ketiga, jamak tuhamun. Dibuang huruf akhirnya. Tak marbutahnya. Tuhamatun tuhamun. Mufradnya ada empat huruf. Ketiga, jamak dibuang huruf akhirnya. Jadi tuhamun. Fanta tajidu al-jama'a qad naqasa harfan. Jadi kalimat. Kau sudah mendapati jamak dari kata ini telah berkurang satu huruf. Kata tadi. Wafat tak. Tak marbutah. Wabakil huruf ada pun huruf yang lainnya ala haliha fil mufrad, seperti dalam keadaan mufradnya, tidak berubah ya harakatnya juga. Yang ketiga, kebalikan yang kedua, yaitu taghayyurun biziyadati lasaghir. Iya, perubahannya hanyalah dengan ada penambahan huruf, penambahan huruf, tidak ada yang lain. Nahu sinwun, sinwun tiga huruf, sad, nun, waw. Jamaknya sinwanun. Iya, bertambah alif dan nun. Sinwanun. Ini perubahan dengan ziyadah. Bermisi kawri ta'ala sinwanun ghairu sinwan. Qala ar-rabi'an keempat. Taghayyurun bisyakli ma'naqs. Sekarang yang keempat ada percampuran, yaitu perubahannya dalam harokat, syakel, dan berubah hurufnya, berkurang hurufnya. Ada perubahan syakel dan pengurangan huruf. Ada perubahan syakel dan pengurangan huruf. Nahu sarirun. Sarirun mufradnya empat huruf, sin, saya ulangi, lima huruf, sin, ra, ya, ra. Empat huruf ya. Sin, ra, ya, ra. Empat huruf. Sinnya di fathah. Ra yang pertama di kasrah. Empat huruf. Dan harokatnya sin pertama di fathah. Sin di fathah, ra pertama di kasrah. Ketika di jama, sururun. Sururun cuma tiga huruf. Ianya dibuang, berarti ada pengurangan. Pengurangan huruf. Harokatnya juga berubah. Sin yang tadi di fathah di dhammah. Ra yang pertama yang tadinya di kasrah sekarang di dhammah. Berarti ini perubahannya ada pengurangan huruf dan perubahan syakal. Ya, perubahan syakal dan pengurangan huruf. Kitabun jadi kutubun. Iya. Hilang alifnya dan berubah harokat pada kaf dan ta'nya. ahmar humrun, abyad bidun. Ini contoh taghayyur bi syakl wa naqs. Yang kelima, taghayyurun bi syakli ma ziyadah. Perubahan pada syakl juga pada zaman ini ada penambahan huruf. Berubah harakatnya dan bertambah hurufnya. Nahu sababun. Ketika mufrad cuma tiga huruf. Sin, ba, ba. Kemudian ketika dijamak, ya bertambah dua huruf. Asbab. Ya, hamzah dengan alif. Asbab. Perubahan harakat. Ketika di mufrad sinnya itu fathah. Sekarang di sukun. Asbab. Batalun abtal. Hindun hunudun. Sabu'un siba'un. Zi'bun zi'abun. Suja'un suja'an. Intinya ada perubahan harakat dan penambahan huruf. Hindun tiga huruf. Ha, nun, dal. Ha-nya dikasrah. Hindun. Nunnya disukun. Ketika dijamak bertambah satu huruf, yaitu waw. Berubah harokat pada ha dengan dhamma. Berubah harokat nun menjadi dhamma. Hunud. Berarti ada penambahan huruf dan perubahan syakal. Ini yang ke-5. Yang ke-6, taghayyurun fi syakli ma ziyadati wa naqsi jami'an. Tiga-tiganya ada. Ada berubah harokatnya, ada penambahan huruf, juga ada pengurangan huruf. Hurufnya ada yang ditambah dan dikurang, harakatnya ada perubahan. Nahu karimun kurama. Karimun kurama. Empat huruf. Kaf, ra, ya, mim. Ketika dijamak kurama, ya-nya hilang. Ya-nya hilang, kurama. Tapi ada penambahan hamzah dan alif, kurama. Berarti ada pengurangan huruf, yaitu dibuang ya-nya, dan ada penambahan huruf, yaitu adanya alif dan hamzah, kurama. Ini apa berarti? Ada ziyadah dan naqs. Juga ada perubahan syakl. Syakl contohnya, karim, kafnya di fathah. Fathnya, kafnya di fathah. Ra'nya di kasrah, karim. Tapi ketika dijamak, kafnya menjadi dhammah, ra'nya menjadi fathah, kurama. Berarti apa? Ada penambahan huruf, pengurangan huruf, dan perubahan harakat syakal. Taghayyur fi syakal, maziyadah, wa naqs jami'an. Demikian juga, raqifun, rufanun, katibun, kutabun, amirun, umar. Warahmatullahi ta'ala, wahajan wa'akuluha takuru marfu'atan bidhammah. Dan enam macam ini, enam macam perubahan ini, semuanya dirafa' dengan dhammah. Sawana kana murad bin lafzi jam'i mudzakkaran, apakah yang dimaksud dengan diinginkan dengan jamak atau jamak mudzakkar? Iya, jamak yang merupakan dari mudzakkar, nahwu rijal wa kutab. Am kana murad bihi minhu muannats, apakah jamak taksir ini jamak taksir bagi mudzakkar atau bagi muannats, nahwu hunudun wa zayanid. Wa sawana kana dhammah zahiratan, apakah dhammah zahirah kama fi hadhihi misal, am kanat muqaddaratan atau dhammah muqaddarah kama fi kafinahwi sukara wa jarha, sukara wa jarha wa nahu adara wa habala. Taqulu qama ar-rijalu wa az-zayanibu. Rijalu fa'il, wawunya ataf, zayanib ataf ke rijal, iya ataf ke marfu, marfu fatajidu huma marfu'ain. Kamu dapati rijal dan zayanib keduanya marfu bidhammah zahirah. Wa taqulu hadara al-jarha wa al-adhara. Jarha fa'il. Apa tanda rafanya? Dhammah muqaddar. Kenapa? Karena akhirnya alif lazim. Apa yang menghalanginya? Kita ulang-ulang. Karena alif tidak bisa diharokati. Berarti ta'adzur. Ta'adzur. Tidak mungkin diharokat sehingga ta'adzur. Wau wa ataf. Al-adhara juga sama. Ataf ke marfu-marfu. Iya. Dia akhirnya alif sehingga tidak bisa diharokati. Jadi ta'adzur. Fayakunu kullun minal jarha wal-adhara marfu'an bidhammatin muqaddar al-alif mana min duhuriha at-ta'adzur. Nah, sampai sini. Allah a'lam bishawab.